sebuah melodi yang telah kuciptakan dengan rasa kasih di dalam hatiku. Ku persembahkan lagu ini untuk seorang. Dengarkanlah sayangku, lagu merdu merayu curahan hatiku, lukiskan cintaku dalam lagu ini, tanda kasihku yang suci padamu seorang. Melodi yang indah, seindah kasihmu, kucurahkan cintaku dalam lagu ini, agar kasihmu dan kasihku tetap berpadu. Kasihku dan kasihku.